bagai bui di laut biru, bersapu ombak terhempas badan. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar. Persimpan jalan.